Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa lam tamtana' min ijabati talabiha ba'da al-murawadati asy-syadidah. Dhahaba liyahrub 'anha wa yubadir al-khuruj min al-bab liyatakhallas wa yahrub min al-fitnah. Fabadarathu ilayhi wa ta'allaqat bithuyumihi bithawbihi fashaqqat qamisahu. Falamma wasala ila al-bab fi tilka al-hal الفيا سيدها أي زوجها لدى الباب فرأى أمرا شق عليه فبادرت إلى الكذب أن المراودة قد كانت من يوسف وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء ولم تقل من فعل بأهلك سوءا تبرئة لها وتبرئة له أيضا من الفعل وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة إلا يسجن أو عذاب أليم أو يعذب عذابا أليما. Kata Imam Sa'di rahimahullah, maka tatkala Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam tidak mau memenuhi ajakan Imra'atul Aziz setelah dirayu dan dipaksa bahkan, maka Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam lari bersegera keluar menuju pintu rumah, lari dari fitnah. Fabadarathu ilaih, maka wanita tersebut pun lari menghampiri Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa ta'allaqat bi dzaubi, dan memegang bajunya Yusuf alaihi salatu wassalam. Fasyaqqat qamisahu, maka merobek bajunya Yusuf alaihi salatu wassalam. Falamma wasala ila al-bab fi tilka al-hal, maka tatkala keduanya sampai ke pintu rumah dalam keadaan seperti itu, Al-faya sayyidaha ay zawjuha ladal bab, dijumpailah oleh suaminya di pintu. Fara amran syaqqa alaih, maka suaminya tersebut melihat sesuatu yang sangat berat baginya. Fabadarat ilal kadhib, maka wanita tersebut bersegera untuk berdusta. Annal murawadah qad kanat min Yusuf, bahwasanya rayuan tersebut, keinginan tersebut munculnya pertama kali dari Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa qalat, dan wanita tersebut mengatakan, ma jazau man arada bi ahlika su'an, apa balasan terhadap orang-orang yang ingin berbuat buruk terhadap keluargamu. Di sini kata Imam Sa'di rahimahullah, wa lam taqul man fa'ala bi ahlika su', siapakah yang berbuat buruk terhadap keluargamu, keluarga maksudnya di sini adalah ya majikannya. Nah, maksudnya apa? Kalimat ini tabri'atan laha wa tabri'atan lahu, supaya berlepas diri dari Yusuf dan dari wanita tersebut dan juga dari perbuatan. Nah, inilah kelihaian nah wanita tersebut di dalam mengolah kata kedustaan. Wa innama niza' 'inda al-iradah al-murawadah, akan tapi permasalahan an-niza' yang menjadi perselisihan di sini adalah 'inda al-iradah wal murawadah, ketika siapa yang berbuat di awal, artinya keinginannya siapa ini yang berkeinginan dan siapa yang merayu, siapa yang memaksa. Illa yusjan aw adzabun alim, melainkan dia pasti akan dipenjara atau disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Fa bara'a nafsuhu mimma ramathu bih, maka Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam berlepas diri. Nah, ini penting. Berlepas diri itu penting. Ya. Dari tuduhan-tuduhan terhadap dirinya. Nah, wa qala hiya rawadatni an nafsi. Ya, dia wanita itu yang telah merayuku. Fahina idzin ihtamalat al-hal sidqun kullu wahidin minhuma wa lam ya'lam ayyuhuma. Maka keadaan itu ketika itu mempunyai beberapa keadaan, benar atau salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Dan tidak ada enam, belum dihukumi ketika itu mana yang benar dan mana yang salah ketika itu. Walakin Allah ja'ala lil haqq wasid alamat. Coba perhatikan di sini. Walaupun seberat-berat perkara, ya, sejelimet, mumet, ruwet, yang bulat misalkan perkaranya, kasusnya, perselisihannya, ya ini kan nggak ada saksi, cuma dua orang, pintunya dibuka, pintunya ditutup di rumah perempuan tersebut, ya maka suaminya nah mencermati mana yang benar, mana yang salah. Perkaranya jelimet, ya perkaranya acak-acakan, ya apalagi perempuan tadi langsung membuat opini. Nah ini dia, ya belum apa-apa sudah apa membuat opini. Nah, tapi tenang saja, mau dia bikin opini, bikin makar, bikin ya, mengkaburkan ini dan itu, ya, pasti Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang namanya al-haq was-sidq, kebenaran, kejujuran itu ada tandanya, ada cirinya. Yang salah juga ada tanda dan ciri. Nah ini ketika sulit, mana yang benar, mana yang salah. Ketika susah, jelimet kasusnya, gak mungkin enggak, ya pasti ada jalan keluar. Pasti ada tanda dan ciri, ya siapa yang salah dan siapa yang benar. Enggak mungkin tidak. Ya, ini dia. pelajaran dari Nabi Yusuf alaihi wasallam. Walaupun enggak ada saksi. Kalau sekarang mungkin ya ada CCTV, dulu yang enggak ada. Atau walaupun ada kadang bisa di dipermainkan. Ya. Di sini kata Imam Sa'di rahimahullah, walakin Allah Ta'ala ja'ala lilhaqi wassidq alamat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan yang namanya kejujuran dan al-haq ada tandanya, ada cirinya. Tadullu alaih, yang menguatkannya. Wa ya'lamu al-ibadu qad la ya'lamunaha. Kadang seorang hamba mengetahuinya dan kadang tidak mengetahuinya. Faman Allah fi hadhihi al-qadhiyah bi ma'rifati as-sadiq minhumā. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pada kasus ini untuk mengetahui siapa yang jujur, siapa yang berdusta. Tabri'atan li nabi wa siyu. Wa safihi Yusuf alaihi salatu wassalam. Untuk berlepas diri terhadap nabinya dan pilihannya Yusuf alaihi salatu wassalam. Wamba'adha syahidun min ahli baitiha. Maka dicarilah saksi dari ahli baitiha, dari keluarga wanita tersebut. Ya syahidu biqarinatin man wujidat ma'ah. Dilihat qarinah-qarinah. Dilihat ciri-ciri, tanda-tanda, penguat-penguat. Man wujidat ma'ah fawa shadiq. Bahwasanya dengan ciri-ciri tersebut, tanda tersebut, ya maka bisa dilihat mana yang jujur dan mana yang bohong. Maka dikatakan in kana qamisu qudda min qabulin fa sadaqat wa huwa min al-kadzibin. Kalaulah seandainya ciri dan tanda tersebut adalah bajunya Nabi Yusuf dari depan itu robek, ya namanya berbuat ya dari depan. Kalau seandainya bajunya robek, ya biasanya kalau wanita tidak mau ada perlawanan, ya dirobek-robek baju depannya. Maka kalau seandainya bajunya itu robek, rusak dari depan, maka laki-laki ini, ya, yang dimaksud di sini adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam, minal kadzibin, termasuk orang yang dusta. Lianna dhalika yadullu ala annahu wal muqabil alaiha. Karena yang dimaksud di sini dialah yang berhadapannya, dialah yang merayunya, memaksanya, mengajaknya. Sehingga wanita tersebut merobek bajunya dari depan. Wa in kana qamisu qudda min duburin. Kalau seandainya ya, bajunya itu robek dari belakang, kadzabat, maka wanita tersebutlah yang berdusta. Wa huwa minas shadiqin. Dan Nabi Yusuf alaihi wasallam termasuk yang benar. Karena dzalika yadullu ala hurubihi minha. Oh, dari belakang yang sobek berarti apa? Nabi Yusuf lari, kabur dari wanita tersebut. Wa ana hiya allati talabathu fa syaqqat qamisa min hadzal janib. Bahwasanya yang melakukannya adalah perempuan tersebut sehingga merobek dari belakang. Ini qarinah. Ya. Dilihat dari qarinah. Ketika sesuatu yang sulit, ketika sesuatu yang jelimet, ketika sesuatu yang susah dipecahkan, pasti ada tandanya, ada cirinya, ada alamatnya, ada penguat-penguat ya yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Jangan khawatir, Allah Maha Adil. Ya, cepat maupun lambat pasti terungkap. Nah, ini ketika permasalahan-permasalahan yang jelimet, permasalahan-permasalahan yang ruwet, yang susah, ketika pertikaian, perselisihan, susah dilihat mana yang benar dan mana yang salah. Pasti, enggak mungkin tidak, pasti ada jalan keluar, pasti ada tanda dan ciri. Tidak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Wa antaib. Falamma ra'a qamisan min quddam min dubur, maka diketahuilah ketika robeknya dari belakang, ya, maka tuannya lah mengetahui, ya, siapa yang berdusta dan siapa yang jujur. Wasanya Nabi Yusuf alaihissalam adalah yang jujur dan perempuan tersebut adalah yang berdusta. Faqala laha sayyiduha, maka tuannya langsung mengatakan kepada istrinya, innahu min kaidikun, ini adalah tipu daya kamu. Inna kaidakun azim, sesungguhnya tipu daya kalian, tipu daya kamu adalah besar. Wal a'zam min hadzal kaid, tidak ada yang lebih besar dari tipu daya ini. Allazi bara'at bi nafsiha mimma aradat wa fa'alat, pertama dia sudah berlepas diri dari apa yang dia inginkan dan apa yang dia perbuat, itu pertama. Yang kedua, perempuan ini sudah menuduh Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, ini kan bikin bingung permasalahan, membikin mengaburkan permasalahan, ya. Tuma inna sayyidaha lamma tahaqqaqal amr. Nah, kemudian tuannya ketika sudah dipecahkan permasalahan tersebut, maka tuannya pun mengatakan kepada Yusuf alaihi salatu wasalam, Yusuf arid an hadha. Nah, wahai Yusuf, tinggalkanlah perkara ini. Ay utrukul kalam fi wa tanash wa la tadhkuru li ahadin. Tinggalkan permasalahan ini, ya, jangan kamu sebutkan kepada orang lain. Talaban li satr ala ahli, untuk menutup, ya, terhadap istrinya, ya, menutup aib tentunya. Wastaghfiri ayyatuhal mar'ah, minta ampunlah kamu kepada Allah wahai wanita, dirambek terhadap dosa-dosamu. Innaki kunti minal khati'in, kamu itu adalah orang yang salah. Ya, fa'amara Yusuf bil'irad, maka tuannya memerintahkan Yusuf AS untuk berpaling dari masalah-masalah seperti ini. Wa yabil istighfar wa taubah, dan suaminya meminta kepada istrinya untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan lagi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.